Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan kita masuki bab yang ke-69 dari 78 bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di Kitabuz Zakah. Dan pada bab yang ke-69, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Wasmil Imam Ibil Sadaqah Biyadi. Bab seorang imam, seorang pemimpin kaum muslimin, wasama ibil sadaqah, membuat tanda onta-onta zakat yang merupakan onta milik Baitul Mal dengan menggunakan besi panas. Diberi tanda baik itu dengan tulisan ataupun yang lainnya. Biadi, seorang imam langsung dengan tangannya memberi tanda onta zakat tersebut. Dan ini menunjukkan ketawaduan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau melakukan perkara-perkara yang sebetulnya beliau bisa mewakilkan kepada yang lainnya atau merintahkan kepada yang lainnya. Bersama dengan itu beliau melakukannya sendiri. Dan berkaitan dengan al-wasm, memberikan tanda pada hewan dengan menggunakan besi panas, datang hadis Nabi SAW dan hadisnya sudah kita lalui materi di Riyadhus Shalihin, hadisnya di Sahih Muslim. Nabi SAW melihat ada himar, itu keledai, bertanda di mukanya, di wajahnya. Maka Nabi SAW mengingkari hal tersebut, mengingkari dengan keras. Kemudian beliau mengatakan, la asimhu illa fi abad minal wajah. Katanya, maka aku jika menandai tidak akan menandai kecuali pada bagian tubuh yang paling jauh dari wajah. Maka beliau ketika menandai itu fi jairatahi, di bagian bokong, belakang hewan, ketika dibutuhkan hewan untuk diberi tanda. Dan hewan diberi tanda dengan wasm tentunya fungsinya sangat besar sekali, karena terkadang hewan tidak bisa dibedakan mana hewan zakat, mana yang lainnya, mana hewan yang milik fulan atau yang lainnya, milik fulan atau milik yang lain. Maka diberi tanda dan diperbolehkan dengan wasm. Hanya saja Nabi melarang memberikan wasm, tanda di wajah. Tidak diperbolehkan memberikan tanda itu dengan menggunakan besi panas ditempelkan di kulit. Tidak boleh menandainya di bagian wajah. Adapun di bagian yang lainnya, terlebih di bagian jairah, bagian yang paling jauh dari wajah, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari Fauzan, siapa namanya? Asanta Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddathana Ibrahim Ibn Al-Mundir Qala haddathana Al-Walid Wahuwa Al-Walid Ibn Muslim Qala haddathana Abu Amr Al-Auza'i Al-Auza'i Abdurrahman, siapa namanya? Irfa Sauda. Muhammad Muslim Az-Zuhri, harus yang besar. Ami Hadi Al-Auza'i Masmu. Ahsan Abdurrahman Ibn Amr, Imam Ahli Syam. Qala haddathani Ishaq Ibn Abdullah Ibn Abi Talha, qala haddathani Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, qala ghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah Ibn Abi Talha liyuhannika fawafaituhu fi yadihi al-misan yasimu ibla sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, di suatu pagi aku pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membawa Abdullah ibn Abi Talha. Abdullah ibn Abi Talha itu putranya Abu Talha, dari istrinya yang sekaligus ibunya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, yaitu Ummu Sulaim. Sudah kita ketahui bahwasanya Ummu Sulaim ibunya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an menikah dengan Abu Talha. Dan dari hasil pernikahan tersebut diberi karunia putra dan diberi nama Abdullah. Di sini disebutkan oleh Anas bin Malik kisah dilahirkannya saudara seibunya, itu Abdullah ibn Abi Talha. Ketika ibunya melahirkan putra dari Abu Talha, maka ibunya memerintahkan Anas ibn Malik untuk membawa putranya yang baru dilahirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibawa dalam rangka ditahnik. Dan tahnik merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika bayi baru dilahirkan, kita mengunyah kurma sampai lembut, kemudian nanti cairannya kita ambil dengan jari kita, kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Nah nanti dia akan mengemutnya, cairan dari kurma yang telah dilembutkan oleh kita tersebut. Dan itu namanya tahnik. Di sini juga ketika putranya putra lahir, ibunya yaitu Ummu Sulaim memerintahkan Anas bin Malik untuk membawa putra tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah datang, itu putra atau bayi tersebut datang, Nabi bertanya kepada Anas, "Hal ma'aka syai? Apakah engkau membawa sesuatu?" Maka Anas mengatakan, "Na'am, at-tamr." Kata Anas, "Iya, saya membawa kurma." Ya, sudah dipersiapkan kurma untuk mentahnik. Maka Nabi mengambil kurma tersebut dan mengunyahnya sampai lembut, kemudian beliau ambil cairannya dimasukkan ke bayi yang baru lahir tersebut, dan beliau beri nama Abdullah, sehingga dikatakan Abdullah ibnu Abi Talha. Kemudian Anas menceritakan ketika beliau datang kepada Nabi, kata beliau, fawafaituhu fi yadihil misam. Ketika aku datang, aku mendapatkan Nabi SAW di tangannya ada misam, alat untuk membuat wasam, alat untuk membuat tanda, yaitu besi untuk membuat tanda pada hewan. Besi dipanaskan, kemudian kalau mau membuat tanda, dibuat tanda dengan besi tersebut. Yasimu ibila sadaqah, pada saat itu beliau sedang beri tanda pada unta sadaqah. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan dari sini sekali lagi menunjukkan syariah tahnik, disyariatkannya dan disunahkannya tahnik ketika bayi lahir. Dan tahnik biasanya menggunakan kurma. Kemudian juga faedah yang lainnya bisa kita ambil, yaitu diperbolehkannya al-wasam, memberi tanda pada hewan dengan menggunakan besi panas. Hanya saja sekali lagi tidak diperbolehkan di bagian wajah hewan. Nabi SAW menegurnya atau melarang dengan sangat keras. Bahkan sebagian riwayat hadis, Nabi melaknat pelaku perbuatan tersebut. Dan juga di sini menunjukkan ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan suatu aib bagi seseorang sekaligus memiliki kedudukan yang tinggi untuk melakukan hal-hal yang seperti kita ketahui dari apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya terkadang membantu pekerjaan rumahnya, terkadang membetulkan pakaiannya atau tali sandalnya, atau di sini seperti kita saksikan membuat tanda di hewan zakat, dan juga ketika mau haji beliau mengikat, memintal tanda bahwasanya itu adalah hewan untuk haji, untuk dipersembahkan di negeri Mekah. Ini semuanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu bukan suatu aib, bahkan merupakan suatu kemuliaan bagi seseorang ketika di rumah dia bisa bermuamalah dengan baik dengan keluarganya, membantu pekerjaan istri atau di rumahnya, dan juga dalam pekerjaan yang lainnya. Ini bukan suatu aib, bahkan menunjukkan suatu ketawaduan. Kemudian selanjutnya di bab yang ke-70 beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan shadaqatul fitr, itu zakat fitrah. Dan sudah kita bersama, zakat fitrah itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang selesai menunaikan ibadah shaum di bulan Ramadan. Karena di antara hikmah dari zakatul fitr yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tuhratan lis-shaim minal lahwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim, pensuci bagi orang yang berpuasa dari lahu dan rafath, dari perbuatan dan sia-sia dan kesalahan yang ia lakukan ketika berpuasa. Tentunya selama satu bulan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia makan shaum, bagaimanapun dia berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga lisannya, perbuatan dan hatinya dari perkara maksiat, yang namanya maksiat tidak akan lepas dari perbuatan maksiat. Maka zakat fitrah tersebut kata Nabi, tuhratan lis-shaim minal lahwi wa rafath, pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kesan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Wa tu'matan lil masakin, begitu pula yang namanya zakat fitrah adalah tu'mah, makanan untuk orang-orang miskin, makanan untuk orang-orang miskin. Dan beliau dalam bab ini menyebutkan athar tiga orang ulama tabi'i, yaitu Abu Aliyah, Rufai bin Mihran Ar-Riyahi, dan Atha bin Abi Rabah, serta Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan bab fadhli shadaqatil fitr, bab tentang wajibnya zakat fitrah. Wa ra'a Abu Aliyah wa Atha bin Sirin shadaqatil fitr fariidah. Dan Abu Aliyah, Rufai bin Mihran Ar-Riyahi, dan Atha bin Abi Rabah dan Muhammad bin Sirin semuanya berpendapat dan mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan bahkan dinukil ijma', sekalipun sebagian menukil khilaf. Minimal itu para jumhur ulama. Ini bukan ijma'. Dinukil kesepakatan bahwasanya zakat fitrah itu hukumnya wajib. Ada sebagian ulama, sebagian kecil mengatakan diwajibkan zakat fitrah sebelum diwajibkan zakat mal. Setelah ada zakat mal, zakat fitrah tidak diwajibkan. Tapi yang sahih, zakat fitrah tetap berlaku dan tetap wajib. Tetap wajib. Di samping telah diwajibkan zakat al-mal. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Abu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Muhammad ibn Sakan. Qala haddathana Muhammad ibn Jahdam. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس قبل خروج الناس إلى الصلاة. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sa itu 4 genggam, 4 mud, dan diposisikan berapa kilogram kalau kita menggunakan kilo, karena kalau sa itu berupa takaran, kalau kilogram itu timbangan. Tentunya terkadang terjadi perselisihan. Aslinya satu so itu 4 mud. 4 mud ini 4 kali genggaman orang yang sedang. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tentunya ketika dijadikan katanya suatu takaran menjadi timbangan, yang tadi empat genggam, kita ibarat satu genggam itu berapa kilo, tentunya akan berbeda nilainya tergantung dari apa yang ada dalam takaran tersebut. Mananya misalnya sekarang satu so kurma, kalau di kita satu so beras. Satu so beras itu adalah nilainya 4 mud beras. 4 mud beras itu berapa nilainya? Sebagian mengatakan satu so itu, kalau di kita biasanya 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Dan sebagian yang lain mengatakan 3 kilogram. Sebagian mengatakan lebih atau kurang dari 2,5 kilogram. Ini masalah yang diperselisihkan. Kenapa bisa terjadi perselisihan? Karena so itu aslinya takaran. Adapun kalau kilo itu aslinya timbangan. Terkadang terjadi perbedaan. Misalnya dari sisi kandungan airnya, ketika kandungan airnya banyak, mungkin bisa menjadi lebih berat. Tapi ketika kandungan air dari yang tersebut sedikit, bisa lebih ringan. Jadi misalnya 2,5 kilogram itu mimbar atakrib. Sekali di sini katanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu so, 4 mud dari kurma atau satu so dari syair, itu gandum. Nah, sebagian riwayat, au so min aqid, au so min zabib, satu so dari aqid. Kalau aqid itu, apa namanya? Keju. Kalau zabib itu kismis. Dan sebagian riwayat dan disahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, awsa min ta'am, satu so dari makanan. Oleh karena itu sekalipun beras tidak disebutkan, tapi beras termasuk makanan, terlebih makanan pokok bagi kita. Alal abdi wal hur, wajib zakat tersebut atas hamba sahaya dan orang merdeka. Wa dzakar wal unta, dan atas laki-laki dan wanita. Wasogir wal kabir, dan atas anak-anak dan orang dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Jadi zakat fitrah diwajibkan atas seluruh kaum muslimin, baik yang besar atau yang kecil, laki-laki, perempuan. Bahkan sekalipun hamba sahaya wajib membayar zakat. Dan tentunya seperti anak kecil atau hamba sahaya, kewajibannya terhadap walinya atau terhadap tuannya. Anak kecil tentunya tidak memiliki harta aslinya, maka yang wajib menunaikannya adalah walinya, orang tuanya. Juga hamba sahaya, dia tidak memiliki harta, maka wajib atas tuannya untuk menaikkan zakat atas hamba sahaya tersebut. Kemudian kapan ditunaikkan zakat tersebut? Wa amara bi an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Nabi memerintahkan agar ditunaikan zakat fitrah sebelum kaum muslimin keluar untuk melaksanakan salat Id. Dan wajibnya itu ketika selesai melaksanakan shaum Ramadan. Itu ketika terbenam matahari di awal bulan Syawal, akhir Ramadan. Maka pada saat itu wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Sekalipun diperbolehkan seorang menunaikan zakat satu atau dua hari sebelum selesai bulan Ramadan. Tapi wajibnya itu ketika selesai melaksanakan ibadah shaum. Dan akhir waktunya sampai kaum muslimin selesai menunaikan sholat Id. Jadi zakat fitrah paling akhir itu ketika kaum muslimin hendak melaksanakan sholat Id. Adapun kalau selesai sholat Id, maka kata Nabi, shadaqatun minas shadaqat. Itu bukan zakat fitrah, tapi shadaqah biasa. Ini hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dari hadis ini kita bisa memfaedah tentang hukum zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Dan zakat fitrah itu wajib atas seluruh kaum muslimin. Dan tadi sudah disebutkan bagaimana misalnya anak kecil wajib fitrah. Dalam keadaan anak kecil itu ghairu mukallaf, tidak dibebani dengan syariah, tidak ada perintah dan larangan, kita katakan kewajibannya atas aulianya, atas orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Dan juga kita bisa ambil faedah yang lainnya tentang zakat fitrah, itu ditunaikannya sebelum kaum muslimin melaksanakan sholat Id. Kata Nabi, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun min shadaqat. Orang yang melakukan zakat fitrahnya sebelum sholat Id, maka itulah zakat maqbulah, zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhratan lis shaim, wa tu'matan lil masakin, pensuci untuk orang yang berpuasa dan makanan untuk orang yang tidak punya. Dan barang siapa yang menaikkan setelah salat Id, kata Nabi, shadaqatun min shadaqat, itu hanyalah sedekah seperti sedekah yang lainnya, bukan zakat fitrah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.